kau bisa luluhkan hatiku. Namun kenyataan yang terjadi, ku hanyalah bisa melukaimu. Tak semestinya kau merindukanku di saat hati ini menjauh darimu. Namun kenyataan yang terjadi, ku hanyalah bisa menyakitimu. Baiknya kau tak pedulikan diriku dan apa yang terjadi padaku. Sebaiknya kau relakan aku melepaskanmu. Tak seharusnya kau mencintaiku dan berharap kau bisa luluhkan hatiku. Namun kenyataan yang terjadi, ku hanyalah bisa melukaimu. Baiknya kau tak pedulikan diriku dan apa yang terjadi padaku. Sebaiknya kau baiknya kau tak pedulikan diriku dan apa yang terjadi padaku. Sebaik